الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خليتنا عزكم الله. Pada pembahasan yang lalu, kita telah menyinggung beberapa sifat, kriteria-kriteria seseorang itu dimasukkan dalam golongan yang selamat, golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijamin keselamatan dunia akhirat, keselamatan dari penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan di muka bumi ini, dan keselamatan nanti di yaumul qiyamah dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah menyinggung sifat yang pertama, yaitu mereka bertahkim kembali kepada hukum Allah dan kembali kepada hukum Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadikan keduanya sebagai dasar, sebagai prinsip di dalam semua perkara-perkara mereka, baik dalam perkara akidahnya atau ibadahnya atau dakwahnya atau muamalahnya atau semua perkara-perkara kehidupan mereka, terkhusus ketika terjadi persengketaan, perselisihan, perseteruan di kalangan kaum muslimin. Dan ini merupakan sifat mendasar seseorang itu dinyatakan sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Juga telah kita singgung pula sifat yang kedua, yaitu mereka kembali kepada pemahaman salafun salih dari kalangan para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian asba'at tabi'in, setelah itu kemudian para ulama kaum muslimin yang diakui keilmuannya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kembali kepada pemahaman mereka di dalam memahami Al-Quran was-Sunnah. Yang kedua ini pun juga sangat mendasar pada mereka. Dan dua perkara inilah yang merupakan satu kesatuan yang enggak mungkin dipisahkan. Merupakan asas awal seseorang itu dinyatakan sebagai golongan yang selamat. Sehingga semua hal-hal yang selain itu mereka bangun di atas prinsip tadi, yaitu prinsip kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan memahaminya dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in wa atba'ihim, yang dikenal dengan sebutan salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam semua bab, dalam semua bidang keilmuan, dalam semua bidang amalan, bahkan dalam semua aspek kehidupan. Juga telah disinggung pula perkara-perkara lain yang juga disebutkan oleh para ulama, termasuk sifatnya al-firqatun najiyah. Disinggung dalam rangka untuk menjelaskan kepada kaum muslimin prinsip yang benar dalam masalah itu. Terkadang pula disinggung, disebutkan dalam rangka untuk mengcounter, membantah adanya pemikiran-pemikiran atau aliran-aliran yang menyimpang, yang sedang berkembang di kalangan kaum muslimin, untuk dijelaskan kebatilannya dan diterangkan bahwasanya hak ialah prinsip yang satu ini. Di antaranya ialah bahwasanya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, mereka tidak berkecimpung di dalam perkara-perkara akidah yang di situ tidak ada tempat untuk akal. Mereka dalam bab ini hanya tawakuf, berhenti pada penjelasan kitabullah, berhenti pada penjelasan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak kemudian menggunakan akal mereka atau perasaan mereka atau adat istiadat mereka untuk menyelami perkara-perkara yang sangat rawan ini, yaitu perkara akidah, khususnya perkara-perkara gaib. Ini disampaikan oleh para ulama dalam rangka untuk mengcounter, membantah pemikiran-pemikiran falsafah, al-falsafiyah, dari kalangan ahli filsafat, yang kita tahu mereka betul-betul mendewakan akalnya, mendahulukan akal daripada dalil, dan mereka masuk tenggelam di dalam lautan yang sangat luas tak bertepi, lautan yang penuh dengan keraguan, lautan yang penuh dengan kekufuran dan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara gaib yang mereka pahami dengan akal mereka masing-masing. Juga telah kita bahas masalah ini, bagaimana mereka atau tokoh-tokoh mereka pada akhir hayatnya kemudian menyesali tindakan mereka selama itu, berkecimpung dalam perkara-perkara yang tidak pantas bagi mereka dan tidak boleh bagi mereka untuk berkecimpung dalamnya. Seperti pengakuannya Asy'ari Tsani, kemudian pengakuannya Al-Fakhr Razi, dan semisalnya dari tokoh-tokoh ahli filsafat, juga pengakuannya Imamul Haramain, Al-Juwayni, dan semisalnya, mereka semuanya mengaku bahwasanya cara atau tariqah, metode yang ditempuh oleh ahli filsafat, oleh ahli kalam, oleh ahli ilmu mantik, dan semisalnya, metode yang membuat orang ragu akan agamanya, ragu akan rasulnya, ragu akan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menyebutkan prinsip tadi untuk mengkonter pendapat tersebut. Yang benar dalam urusan-urusan perkara akidah, dalam urusan perkara-perkara gaib, itu tidak boleh menggunakan akal. Hanya sebatas penjelasan yang tertuang dalam kitabullah dan juga dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diimani apa adanya, selebihnya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga telah dibahas pula prinsip yang berikutnya lagi, yaitu tentang i'tibaru tauhid. Itu yang keempat. Mereka al-firqatun najiyah, golongan yang selamat ini, sangat mementingkan masalah tauhid, mengedepankan yang namanya masalah tauhid, yakni mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam perkara ibadah, mempersembahkan semua ibadah ini hanya untuk Allah semata. Ini diangkat oleh mereka dikarenakan mereka melihat di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin pada khususnya dan umat manusia pada umumnya yang namanya kesyirikan-kesyirikan sudah menjamur dengan berbagai macam modelnya. Dari mulai syirik dalam perkara akidah, syirik dalam perkara amalan, syirik dalam perkara lafaz-lafaz, ucapan-ucapan, semuanya menjamur di kalangan masyarakat, betul-betul meluas, mendarah daging di kalangan masyarakat, dan memang semenjak dahulu, kesyirikan itu merupakan penyakit yang paling kronis, yang paling kritis, yang menjangkiti sebuah masyarakat. Sehingga dakwah al-firqatun najiyah, dakwah yang dilancarkan oleh golongan yang selamat ini, mereka mengedepankan penjelasan tentang masalah tauhid, dakwah tauhid, dan ini merupakan kepanjangan tangan dari dakwah yang dilancarkan oleh para anbiya wal mursalin semenjak rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai nabi dan rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita semuanya tahu dan memahami dan meyakini mereka semuanya memulai dakwahnya dengan tauhid, sangat mementingkan perkara tauhid dan memberantas serta anti yang namanya kesyirikan. Kalau pada pertemuan yang lalu kita beri judul anti STBC, gitu ya. Nah, anti STBC. Bukan es campur, STBC. Syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat. Ini ciri khasnya dakwah al-firqatun najiyah, betul-betul mementingkan perkara tauhid. Mereka yakin dengan tauhid mereka akan mencapai sebuah kejayaan. Dengan tauhid mereka akan mencapai sebuah kekuasaan. Dengan tauhid mereka akan bisa mencapai persatuan kaum muslimin dan semua perkara-perkara yang mereka harapkan itu semuanya ada dalam tauhidullah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Dan sebaliknya, semua kehancuran, kebinasaan itu ada pada kesyirikan. Keterpurukan, hancurnya umat Islam itu semua dikarenakan kesyirikan. Lemahnya mereka tidak kuasa menghadapi musuh-musuhnya itu semuanya lantaran kesyirikan, diperbudak oleh kesyirikan, menghamba kepada seorang hamba bukan kepada Allah tabaraka wa taala. Juga telah dibahas pula yang kelima dari sifatnya mereka, sifatnya al-firqatun najiyah, ialah mereka tidak mau berjidal berdebat dengan ashabul ahwa'i wal bidah, tidak mau pula mendengarkan ucapan-ucapan mereka, tidak mau pula untuk mengemukakan syubhat-syubhat mereka tanpa dibantah. Ini semua dalam rangka untuk menyelamatkan prinsip akidah mereka sendiri dan juga dalam rangka untuk meredam fitnah di kalangan kaum muslimin. Sebab pada al-jidal, mendebat ashabul ahwa'i wal bidah, di sana terdapat fitnah yang sangat besar, baik untuk pendebat itu sendiri ataupun untuk kaum muslimin pada umumnya yang mendengarkannya. Dan juga terkadang hanafitina azakumullah, seorang al-firqatun najiyah, seorang yang golongannya selamat tadi, terkadang dia tidak kuasa, tidak mampu untuk memaparkan hujah-hujah kebenaran. Dia kalah ngomong, kalah argumentasi dengan ashabul ahwa wal bidah tadi, sehingga berakibat orang yang tadinya yakin dengan kebenaran, yakin dengan prinsip yang mulia ini, berubah menjadi orang yang ragu dan kemudian memeluk prinsip yang batil. Juga kaum muslimin yang menghadirinya, yang menyaksikannya, demi melihat ashabul haq tadi, orang-orang yang di pihak yang benar tadi, tidak mampu untuk menjelaskan kebenaran, tidak mampu untuk meruntuhkan kebatilan tadi, akhirnya mereka pun menganggap al-haq sebagai perkara yang batil dianggap sebagai perkara yang hak. Ini hukum asal dari prinsip al-sunnati wal jamal firqatun najiyah dalam bab ini. Dan diterangkan bahwasanya ada perkecualiannya pada keadaan tertentu. Itu kalau pendebatnya, yakni orang tadi memiliki keilmuan yang matang, keilmuan yang mapan, mampu dan bisa meruntuhkan semua syubhat, kerancuan-kerancuan yang ada di kepalanya ashabul ahwa'i wal bid'ah, bisa dipatahkan satu persatu dengan argumentasi yang akurat dan yang kuat. Kemudian diharapkan bahwasanya mereka tadi ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka bisa taubat atau rujuk dari kebid'ahannya, dari penyimpangan-penyimpangannya. Kalau enggak semuanya, maka sebagiannya atau sebagian besarnya. Kemudian yang ketiga, tidak sampai menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin yang menghadirinya. Tiga ketentuan ini yang disebutkan oleh para ulama untuk kemudian membolehkan seseorang itu melakukan al-mujadalah, berdebat dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Untuk zaman sekarang ini, khanam tina asyakumullah, kita memandang bahwasanya tindakan jidal, berdebat dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, enggak perlu. Tidak perlu. Sebab ashabul ahwa'i wal bid'ah al-yawm, zaman sekarang ini, khanam tina asyakumullah, mereka semuanya itu menghalalkan segala cara dalam rangka untuk melariskan dagangan bid'ahnya, juga dalam rangka untuk meruntuhkan hujjah-hujjahnya ahlul haq. Tidak perlu. Kamu kasih mereka 1000 dalil, tidak bakal menerima. Kamu kasih mereka bahkan mungkin 1 juta dalil, tidak bakal menerima. Kenapa? Sudah ada di benak mereka dan di otak mereka racun-racun yang berbisa yang membuat mereka tertutupi dari al-haq. 1000 kali kamu mengadakan jidal, debat dengan mereka, gak bakal rujuk ya Pak. Sehingga omong kosong. Kalau kemudian ada sebagian orang yang dengan sok gagah dan beraninya berusaha untuk mematahkan argumentasi-argumentasi ashabul ahwa'i wal bid'ah zaman sekarang ini, datang langsung ke tempat mereka dalam rangka untuk membantah dan membasmi pemikiran teroris. Ketemu langsung dengan tokohnya untuk kemudian dibantai pemikiran terorismenya. Omong kosong, awalnya bengok-bengok, akhirnya salaman. Awalnya kemudian teriak-teriak, pada akhirnya rangkulan. Apa kemudian rujuk itu orang tadi? Lah, tidak ada yang rujuk ya ikhwan. Sejarah membuktikan demikian. Tidak ada yang rujuk. Mau mengadakan dialog antar agama, tidak ada yang rujuk. Apa kemudian setelah dialog kemudian yang muslimnya menang dengan argumentasi yang sangat kuat? Atau kemudian pasturnya masih Islam? Atau kemudian biksunya masih Islam? Tidak ada. Begitu kan? Artinya tidak ada kemaslahatan yang tercapai, justru yang ada ialah kemabrotan. Sehingga untuk zaman sekarang ini, yang paling penting ialah ardul haq, memaparkan, menjelaskan kebenaran dengan dalil-dalilnya dari kitabullah, dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan tanpa perlu anda mengadakan debat seperti itu dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Cukup bagi anda untuk menerangkan kebatilan-kebatilan mereka dengan argumentasi-argumentasi yang ada. Sebutkan, misalkan amalan A, kamu terangkan perkara yang batil, perkara yang bid'ah, darinya ini, jelas. Ya, ini perkara yang dosa, ini perkara yang kemaksiatan, ini kekufuran, ini kesyirikan, ini kemunafikan. Terangkan semuanya itu dengan argumentasinya, dengan hujah-hujahnya. Mau menerima silakan, mau tidak terserah anda. Sehingga kaum muslimin, umat manusia ini terus diajari oleh para da'i-da'inya, oleh para ustadznya, oleh para ulamanya, oleh para masyayikhnya, diajari yang namanya al-haq dengan adillahnya, dengan dalil-dalilnya. Dibiasakan untuk bisa memegangi dalil, dibiasakan untuk bisa berargumentasi dengan yang namanya dalil. Ada penurusan menyebut person-person si fulan wa'alan dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu semuanya harus memperhatikan kemaslahatan dan kemadharatan pada masing-masing tempat yang ada. Terkadang fanatina azakumullah di sebuah tempat di situ yang namanya kebid'ahan sangat kuat kukunya, sangat tajam cengkeramannya. Yang namanya ahlul haq minoritas sedikit, belum dianggap, dikesampingkan. Dalam kondisi yang seperti ini bukan termasuk hikmah dalam cara dakwah. Kalau kemudian anda dengan arogan kemudian menyatakan si fulan itu mubtadi, Si fulan wa allan itu orangnya begini, begini, begini, begini. Dalam keadaan Anda menghadapi audien yang mereka itu sangat menjunjung, memuliakan, mencintai orang-orang tadi. Bukan kemudian dakwah Anda yang bakal makbulah diterima oleh mereka. Justru Anda yang kemudian ditendang oleh mereka semuanya. Ilmu belum sampai, tetapi mereka sudah menolak Anda. Terkadang pun di sebuah tempat yang namanya ahlul haq sangat menonjol, sangat banyak. Yang namanya ahlul batil terpuruk di situ. Maka di saat yang seperti itu silakan bagi Anda, kalau memang membutuhkan demikian, kemaslahatan menghendaki demikian, perlu disebutkan hidung-hidung belangnya sabul ahwa'i wal bidak, tunjukkan langsung. Fulan itu jagoan syirik itu Pak. Tinggal nawang sisi. Oh si fulan itu doyan bid'ah itu Pak. Ashabul ahwa wal bid'ah rakam wahid. Tinggalkan semuanya itu. Dikarenakan posisi yang demikian, mereka akan mendengarkan suara Anda, mendengarkan keterangan dari Anda dengan baik dan benar, mengetahui bagaimana kejahatan orang tadi, dan kamu sampaikan dengan dalil-dalilnya. Ini namanya hikmah dalam cara dakwah. Sehingga tidak mesti harus kenceng ini ya. Maunya kemudian teman-teman hit-hitan. Tidak. Semuanya ada aturannya. Ada cara dakwah yang tepat. Ada saatnya Anda melembut dan melemah. Dan ada saatnya pula Anda mengeras dan mempertegas sikap Anda. Itu semuanya di tempatnya masing-masing. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kemudian yang keenam. Yang keenam ini juga sudah kita bahas, yaitu di antara sifatnya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat ialah mereka memiliki semangat berambisi untuk menyatukan kaum muslimin, jam'ul kalimah wa wihdatul kalimah, dalam rangka untuk menyatukan dan mengumpulkan kalimat kaum muslimin, menyatukan seluruh kaum muslimin dengan elemen-elemen mereka yang ada. Namun persatuannya di atas tali Allah. Persatuannya di atas al-haq kebenaran. Persatuannya di atas Islam yang benar. Persatuannya di atas bimbingan Al-Quran. Di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Persatuannya di atas at-tauhid. Upaya untuk mentauhidkan Allah SWT. Sehingga tidak sembarang slogan persatuan mereka serukan. Tidak kemudian berupaya menyatukan semua agama jadi satu. Namanya apa? Blur gitu ya. Nah, pluralisme. Atau kemudian berupaya untuk menyatukan semua aliran-aliran yang sesat yang ada. Dari kalangan kaum muslimin. Kita semuanya mengetahui dan tahu kenyataan. Kaum muslimin itu terkotak-kotak. Kondisi mereka pecah berkeping-keping dengan sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada, dengan sekian banyak sekte-sekte yang ada. Bukan kemudian menyatukan mereka semua bas dengan tanpa ada upaya penyaringan-penyaringan akidah, dengan tanpa ada upaya penyaringan ibadah atau penyaringan prinsip. Tidak. Kalau itu hanya mengumpulkan sampah-sampah di tong sampah yang ada, baunya tambah busuk. Tetapi kalau prinsip persatuan yang dicanangkan oleh Al-Firqatun Najiyah ialah persatuan di atas kebenaran, persatuan di atas al-haq, persatuan di atas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, semuanya diajak kepada prinsip yang mulia ini, diajak kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila demikian keadaannya, maka insyaallah taala semua akan bersatu, semuanya akan satu, tidak akan terpecah, tidak akan ada yang namanya sekte-sekte tadi itu, tidak akan ada yang namanya kelompok-kelompok yang menyimpang tadi. Sebab semuanya kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan poin yang berikutnya, yang ketujuh. Yang membawa bukunya saya ambilkan dari kitab Irsyadul Bariyah ila syar'il intisab as-salafiyah wa dahd asy-syubah al-bid'iyah, ditulis oleh Abu Abdussalam Hasan bin Qasim Ar-Raimi Al-Hasani, salah seorang muridnya Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah wa Syekh Ahmad Al-Najmi di Raimah. Di halaman yang ke-55, poin yang ke-7, dari sifat-sifat kriteria-kriteria, ciri-ciri seseorang itu termasuk Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Dikatakan di sini, ihya'u sunanir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil ibadat wassuluk wa jami'i marafiqil hayah hatta asbahu ghuraba'a baina qawmihim. Ciri yang ketujuh ialah mereka menghidupkan, melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, baik dalam perkara ibadah atau dalam perkara suluk, muamalah, dakwah, atau dalam semua aspek kehidupan mereka. Mereka berupaya untuk menghidupkan, melestarikan, mengembangkan, menyebarkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akhirnya apa? Hatta asbahu ghuraba'a baina qaumihim, hingga mereka pun menjadi orang yang asing, orang yang dianggap aneh, orang yang dianggap nyeleneh di kalangan kaumnya. Nyelenehnya kenapa? Apa karena jadi orang maling? Apa dikarenakan jagoan judi, togel? Nyelenehnya apa karena penjual sabu-sabu? Nyelenehnya apa karena doyan wedoan atau apa? Nyelenehnya dianggap asing oleh kaumnya dikarenakan mereka menghidupkan dan mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di tengah-tengah masyarakat yang sangat jauh dari bimbingan sunnah. Masyarakat yang betul-betul dilumuri oleh berbagai macam kemaksiatan dosa, dilumuri oleh sekian banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, dilumuri oleh kesyirikan-kesyirikan dan bahkan kekufuran-kekufuran yang ada. Bisa dibayangkan, ikhwanatina azakumullah, kalau semuanya itu ashabul ma'asi, jagoan dosa, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang taat beribadah, jadi katakan aneh. Ini bahasa sekarang, kurang gaul. Mana ya? Kurang gaul. Hah? Di saat ada seorang pemuda, rajin ibadahnya. Rajin ke masjid, 5 waktu gak pernah telat. Rajin baca Al-Quran di masjid, di rumah. Aktif dia dengan pengajian-pengajian Islami yang bermanfaat. Di saat yang bersamaan, para pemuda-pemuda seumur dia, kawan-kawan dia, teman-teman sedesa, teman-teman dulu sekolah, dan semisalnya, itu sedang hura-hura dengan pacarnya masing-masing. Ini gak oleh pacar, dia ini jomblo. Wah, ini gak ada pacar jomblo ini. Jomblo kan. Akhirnya pusing sana kemari, bagaimana cara bisa menggait seorang gadis yang dia inginkan. Oh, main sana, main sini, hura-hura sana, hura-hura sini, foya-foya sana, foya-foya sini, enggak ngurusi yang namanya jamaahnya. Allah Alam sholatnya bagaimana ini? Tentunya, masyarakat yang demikian model dan gayanya, melihat 5 orang tadi, pemuda-pemuda yang taat beribadah, yang dulu sepet. Mana ya? Ini kok ngene wong lanang siji. 5 orang. Oh, pendowo 5 jadi ini. Lah kok kayak gini sendiri? Akhirnya timbul kecurigaan. Oh, jangan-jangan ini orang ini punya pemikiran yang nyeleneh. Jangan-jangan ini apa namanya anak didiknya Dr. Azhar ini. Oh, jangan-jangan ini apa namanya ikut gerakan-gerakan yang seperti itu. Ya, kayak gitu enggak? Mesti rajin sholat ini, rajin baca Al-Quran ini. Tahu-tahu, hari Jumat kemana ini? Pengajian. Hari Minggu, saatnya orang pada pacaran, pengajian juga. Lantas, cek TV. Jangan-jangan. Tidak kemudian ngajak siapa dirinya, kok kemudian malah menghukumi orang lain. Ini yang membuat mereka semuanya berubah, asing. Sehingga asingnya bukan karena mereka ahli ma'asi, asingnya bukan karena mereka suka berbuat kebid'ahan, asingnya bukan karena mereka jahat, asingnya dikarenakan mereka memiliki prinsip ihya'us sunan, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini khanatina azakumullah, sunnah, sunnatullah pada orang-orang yang berpegangan dengan kebenaran. Mau tidak mau, siap atau enggak siap, ridha atau enggak ridha, rasa atau enggak dirasa, Anda harus menjadi orang yang asing. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Sesungguhnya Islam ini muncul dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Wa huwa ya'razu bainal masjidaini kama ta'razul hayyatu fi juhriha. Dan Islam nanti akan kembali di antara dua masjid, yakni Masjid Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sebagaimana ular itu akan kembali ke lubangnya, ke lengnya dia. Disebutkan dalam lafaz yang lain. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "Fatuba lil ghuraba." Sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang asing tadi. Ini penjelasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya tahu. Dan bagi mereka yang membaca dan menelaah sejarah Islam dari mulai awalnya, kita akan bisa melihat tatkala kali pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam ini di tengah-tengah masyarakat. Itu kira-kira langsung mendapatkan sambutan meriah ataukah mendapatkan perlakuan yang kasar? Langsung dianggap masyhur, terkenal di kalangan masyarakatnya, atau dianggap asing dan nyeleneh di kalangan masyarakatnya? Jawabannya asing. Di saat kaum Quraisy ketika itu, bangsa Quraisy saat itu, mereka semuanya musyrikin, penyembah-penyembah berhala. Dari mulai batu-batuan, kemudian pohon-pohon keramat, kemudian kuburannya orang-orang soleh, kemudian para malaikat, matahari dan bulan, bintang-bintang, semuanya mereka sembah. Di saat yang seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muncul dengan dakwah Islam. Muncul dengan dakwah tauhid. Menerangkan kepada mereka bahwasanya yang hak, yang benar itu ialah tauhidullah fil ibadah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Tidak boleh bagi Anda menyembah Hubal atau Uzza atau Lata atau Manat atau semisalnya. Tidak boleh bagi Anda menyembah pohon keramat itu atau batu keramat itu atau kuburan itu atau semisalnya. Beliau mendakwakan demikian, tapi harus ibadah kepada Allah semata. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi ialah mereka semuanya kaget, tersentak, mata terbelalak, mendengarkan dan melihat dakwah yang disampaikan sama Rasul tadi. Sampai kemudian mereka mengatakan, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab." Apa kemudian orang satu ini menjadikan sembahan yang banyak yang punya kita ini hanya satu saja, hanya Allah semata? Ini perkara yang aneh. Ini perkara yang aneh. Mereka semuanya menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat asing. Rasul seorang diri. Jangankan kaumnya, kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri pun menolak. Namun beliau terpegar. Sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti, beliau menggencarkan dakwah ini. Dengan sembunyi-sembunyi, karena kondisinya saat itu memungkinkan. Seorang diri sebagai muslim, yang lainnya musyrikin, mau tidak mau harus dakwah di bawah tanah. Harus gerilya di kolong jembatan, bahasanya orang sekarang. Mau tidak mau harus dakwah sirriyah. Person-person kita tangi, face to face, permuka, disampaikan, tawarkan Islam ini. Mulai satu persatu menerima dakwahnya, istrinya, kemudian anak pamannya Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, terus satu persatu menerima dakwah tadi. Dengan berjalannya waktu, pada kurun waktu 23 tahun lamanya, beliau menjadi nabi dan rasul pada periode Mekah dan Madinah, itu bisa membalikkan keadaan. Yang tadinya Islam itu gharib, asing di tengah-tengah masyarakat, asing di tengah-tengah kaumnya beliau, berbalik keadaannya. Gantian sekarang yang namanya kesyirikan, yang namanya kekufuran, menjadi asing di tengah-tengah kaum muslim. Ini dengan jalannya waktu. Awalnya asing, Kemudian mulai terkenal, terkenal, masyhur, masyhur, sampai pada puncak kejayaan Islam. Setelah itu, beliau mengatakan, wasaya'udu ghariban kama bada'a. Dan Islam itu nanti akan keluar, akan muncul, akan kembali asing, sebagaimana permulaannya. Hah? Semenjak adanya pertikaian dalam negeri, intern, dari mula di akhir kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, munculnya gerakan Khawarij, munculnya gerakan Syiah dan semisalnya, mulai banyak sekte-sekte pecahan-pecahan kaum muslimin yang menyempal dari jamaah Islam, para sahabat yang mulia, mulai semakin lama semakin kapur yang namanya Islam itu. Orang sudah mulai gak paham Islam yang sesungguhnya. Ada yang ngerti Islam ala Khawarij, ada yang memahami Islam ala Syiah, ada yang memahami Islam ala Mu'tazilah, ala ahli filsafat, ala Jahmiyah, ala Asy'ariyah, ala Sufiyah, ala ila akhiri ala. Semuanya mengadu ala. Akhirnya yang namanya Islam itu sangat pudar. Tidak lagi dipahami dengan sebenar-benarnya seutuhnya. Belum lagi yang namanya kesyirikan, merajalela. Dibuka kerannya. Tak jamur di musim hujan, kata mereka. Kekufuran juga semakin gencar. Mendakwakan kekufurannya. Maka yang namanya Islam mulai semakin lama, semakin pudar, semakin hilang cahayanya, redup, sudah mulai kembali asing. Orang-orang yang betul-betul istiqomah di atas Islam yang benar, orang-orang yang betul-betul berpegangan dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam yang benar, itu diasingkan di kalangan masyarakatnya. Aneh, nyeleneh. Untuk zaman sekarang ini, khonantina asalamualaikumullah, yang namanya ghurbatul islami wa sunnah, masyhudah. Asingnya Islam, asingnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa kita saksikan sekarang ini. Asing dalam semua bab. Tidak usah jauh-jauh membahas masalah akidah. Bahkan masalah akidah segena ya, Pak. Membahas masalah tauhid, wah semuanya kena labrak. Syiriknya banyak. Syirik itu dari mulai pembahasan masalah A sampai masalah Z. Syiriknya ada semuanya. Tidak hanya masalah akidah, sampai syirik-syirik dalam perkara amalia-amalia ibadah pun juga banyak. Ucapan-ucapan yang keluar setiap harinya juga banyak bau syiriknya. Tidak usah jauh-jauh. Masalah kehidupan sehari-hari. Masalah keseharian. Orang-orang yang berpegangan dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam betul-betul asing. Seperti yang digambarkan sama Rasul. Wasaya'udu ghariban, akan kembali asing. Dalam perkara penampilan. Tidak usah jauh-jauh. Ini kan yang pertama kali dilihat sama orang gitu ya. Zahirnya orang, penampilan seorang. Anda berpenampilan seperti ini. Yang Anda sekarang kenakan itu. Anda kemudian nongol di tengah-tengah masyarakat Anda. Tidak usah jauh-jauh, usah kabupaten. Sa-RT-mu. Satu RT. Anda keluar rumah menggunakan thawb ala sunnah. Baju yang disunnahkan sama Rasul SAW. Gamis yang paling beliau cintai. Anda menggunakan imamah yang disukai sama Rasul SAW. Anda keluar ke masjid tempatnya orang ibadah. Itu orang sedang melihat Anda itu sudah matanya mboy, abang, tak ireng, tak hijau, tak biru, gak ngerti. Ini. Iki R&D, anak mana itu? Tunggu diri. Nah, kemudian andanya, sikapnya juga ikut kaku. Ya wis, gak kayak bian mana ini. Bian ini kayak aku kocok nekerang. Iki bian sampai aku kocok layangan ini. Nah, saya ini kayak gini. Gak nyopo sampai aku. Sampai antumnya kaku. Tidak boleh demikian. Harus luwes dengan masyarakat dalam karya syar'i. Yang luwes saja masih dipandang soal. Kok ini kok sampean? Dan diopo kok saat ini? Ini kocone ya. Itu kalau teman akrabnya dulu. Jadi apa kamu sekarang? Nah kok jadi kayak gini kamu? Kamu ikut-ikutan sama itu tak? Bingung. Iku apa? iku tah iku iku apa? Itu apa gitu loh. Yang itu loh. Yang itu. Yang mana? Yang itu. Ya sudah, al-muhim iman. Baru penampilan zahir. Itu yang pakai imamah. Orang sudah terbelalak. Enggak usah pakai imamah. Anda pakai kolam suap biasa. Apalagi peci-peci yang warna-warni. Hah? Ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang itu, segala macamnya itu. Kemudian Anda sarungnya naik di atas mata kaki. Itu orang sudah ngelihat. Apa ini? Ini sudah musim kemarau. Sudah habis musim hujannya. Sudah berlalu bulan April yang lalu, Mei sekarang sudah memasuki musim hujan, musim kemarau. Lah kenapa kemudian kok linting-linting sampai tuh, sampai naik di itu? Hah? Yang benar-benar saya sampaikan ini PCC, perkumpulan celana cingkrang. Apa itu baru penampilan zahir, baru zahir. Itu baru celananya ya yang naik. Belum lagi kalau kemudian Anda mengamalkan perintahnya Rasul, Dzulhijjah, Anda pelihara jenggot. Jenggot ini merupakan sunnahnya Rasul ya. Hah? Ini Al-Furqan Baina Rijali wa Nisa' ini. Membedakan antara wong lanang dan wong wedok ini. Laki dan perempuan dari jenggot. Iya apa iya? Gak ada perempuan punya jenggot, tidak ada. Gak ada. Kalau ada perempuan yang punya jenggot, Anda mengkhitbahnya, meminang itu perempuan, lu kok jenggote, batal lo, gak ada masalah. Gagal nikah, lu kenapa? Jenggoten, kasih itu. Itu boleh. Di kalangan para ulama dimasukkan dalam perkara ain. Apalagi Anda pelihara jenggot. Orang udah ngeliat, boy, tambah sepet. Lu, dalam keadaan Anda itu tidak berbuat apa-apa. Anda mungkin akhlaknya Masya Allah bagus dengan apa namanya masyarakatnya, bisa unggah-ungguh dengan masyarakatnya, luwes, enak dengan masyarakatnya, ada yang membutuhkan dibantu, ada yang sakit dijenguk, ada yang mati diantarkan jenazahnya, takziah ke sana. Bagus akhlaknya. Tapi kenapa penampilan zahir Anda yang seperti itu sudah jarang asing. Itu baru penampilan zahir. Belum jerune. Apa kata baru? Padahal Anda sedang menjalankan menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Apalagi dalam acara ritual. Salat. Itu perkara yang sudah biasa dikerjakan kaum muslimin. Paling tidak sehari 5 kali. Salat fardu. Anda menjalankan sunnahnya Rasul dalam perkara salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hanya kamu sholat bagaimana membacaku sholat. Dari mulai takbirnya sampai salamnya. Sesuai dengan sunnahnya Rasul. Misalnya Anda membaca. Mengkaji bukunya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sifat sholat Nabi. Anda membaca. Anda merasa mantap dengan itu. Dengan adilahnya. Dari yang sangat mantap. Akurat. Kuat. Dan meyakinkan. Anda amalkan. Itu sudah. Orang sudah giling-giling ini. Ini kok. Oh, mana caranya kok gini. Kagelem takbiring ini. Kagelem. Yang lainnya, masyarakat umum biasa. Ya Allah, Akbar. Biasa itu. Ya apa ya? Umum itu. Kamunya enggak. Kamunya berusaha untuk menjalankan sunnah. Angkat tangan. Dipaskan. Kadang antum begini, sejajar dengan bahu. Kadang antum begini, sejajar dengan kupingnya. Begini. Ini orang kok gini-gini banget. Cek repote itu loh. Gampang ini Allah Akbar, enak tau. Itu orang kampung. Masyarakat umum, gak perhatiin dengan itu semua. Padahal itu menjalankan sunnahnya Rasul. Urusan begini, orang udah nengok. Belan ya. Sing jingotan ini, belan. Itu kalau angkat tangan pas sholat, mesti kayak gini, belan. Masa iya, gak kayak kita kan gampang. Kita kan takbir Allah Akbar. Enak, ini enggak, belan. Belan anak, masa kuda-kuda jurus, belan. Tenang, itu nggak ngerosok, nggak merasa diri sama orang, itu takbir Allah Akbar, ya kan? Itu masalah takbir. Nanti ada lagi yang komentar, itu langsung takbir itu, katik nawa itu. Langsung aja Allahu Akbar, ini wajar obyek kurang sholat ini. Seharusnya kan nawa itu disi, nawa itu dia lafadz. Nawaitu an usalliya fardhu dhuhri arfa'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kan mantep. Enggak mau begitu dia langsung ya Allahu akbar. Endi niate iki? Kate niro siji. Oh nek. Allah musta'an. Padahal itu semuanya enggak ada contohnya. Langsung aja. Nah, disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Qawaidul Jami'ah. Al-Qawaidul Jami'ah punya Syekh Abdul Rahman Sa'di, syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Disebutkan sama beliau sebuah kisah adanya orang ami, orang awam. Ada orang awam salat di Masjidil Haram. Dia salat, orang awam ami, ilmunya enggak sabiro. Salat di belakang, di samping dia ada orang juga ikut sholat. Jamaah. Ini sholat, dia juga sholat. Ketika sedang sholat, dia mau takbir. Dia mendengarkan sampingnya itu, nawaitu. Dibatalkan takbirnya dia. Dengarkan ngomong apa dia. Nawaitu anu salliya kada wa kada. Yang tadi itu lillahi ta'ala. Begitu dia mau takbir. Allah. Si. Kalau sudah takbir di sini. Jangan takbir dulu. Ada apa? Ada yang kurang. Bayangannya orang ini, oh kemana ilmu anyar ini. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Anda belum menyebutkan harinya apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun apa. Ya kan begitu ya? Ada yang menyebutkan nawaitu an usalliya fardhu dhuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Saya kurang, Pak. Ngomong-ngomong. Yaumul Isnain. Tarikh kada wa kada. Sana kada wa kada. Syahr kada wa kada. Misalkan hari Senin. Tanggal sekian. Bulan sekian. Tahun sekian. Lillahi ta'ala. Takbiro. Langsung ngomong orang awam. Ini orang awam, ikhwan. Bapak itu mau mengadakan perjanjian dengan Allah. Atau mau sholat. Kalau Anda mau sholat. Salat wae, tidak ada hubungannya kemudian ini zuhur 4 rakaat, ini fardu, kemudian makmum atau imam. Nah kalau kepengen begitu langsung aja tanggal sekian hari ini kena lengkap. Allah musta'an. Orang sudah mandang aneh. Ini baru mulai takbir dari mulai awalnya ini sudah. Kemudian urusan naruh ininya. Awalnya ditaruh di dada seperti ini. Orang yang lain nggak perhatian, ya Allah ter ini dikira sih ini deh, tandu beri kuda kayak deh. Nah iya, orang namanya orang kok mereka kadang kualan sampai gini. Allah Al-Bahim sholat itu gak kena. Baru gerakan-gerakan sholat Anda sudah dicap sebagai orang aneh. Harus sholatnya. Belum lagi perkara-perkara yang lainnya. Urusan jenazah. Walah, tambah rumput lagi ini. Nah ini orang gak. Aneh, neh. Gak umum. Apalagi masalah jenazah itu. Masalah pernikahan. Wah, apalagi pernikahan. Tambah. Gak jadi. Dalam keadaan pernikahan, dalam Islam sangat gampang. Murah, meriah. Itu nikah dalam Islam. Dianjurkan untuk wali-wali perempuan jangan memahalkan mahar. Mahar itu ana ewae. Kalian tak? La tughalu fil muhur. Kalian jangan memahalkan maharnya. Gampang. Jadi disetujui sama walinya, perempuannya oke, sudah akad, sudah tinggal Anda panggil apa namanya orang tuanya menikahkan, ada Anda saksi supaya orang enggak curiga Anda nikah siri atau bukan. Kena ada beberapa orang untuk mengadakan acara walimahan angkah tuka kada wa qabil duha selesai. Kalian ada mahari juga 10.000 kasihkan sama dia. Kena walimahan yang semampu Anda bisa nyembeli ayam, nyembeli kambing, nyembeli kambing, beres. Makan, bubaro. Loh, kok bubaro? Kemantene katanya anu Migiro. Selesai. Itu acara pernikahan. Nggak ada lagi yang lainnya. Sekarang ini. Wah, repot aja urusannya ini. Dari mulai acara khitbah, itu sudah ada acara-acara sendiri. Nah, acara apa namanya? Apa yang ngirim-ngirim itu apa namanya? Peningset. Peningset jenenge. Enggak ngerti aku. Ngerti lah ya. Kayaknya peningset padahal belum jadi loh itu. Belum tentu jadi. Ngirim pisang besar-besar segini-segini. Ada dikasih apa? Adatnya masing-masing. Ngirim ke pihak perempuan. Rabi ini kapan? Nanti tahun depan. Gak ngerti wis. Kayak gitu. Nah, sudah kalau sudah acara semacam-macam sudah. Kalau sudah jadi, semacam-macam sudah. Ya ada acara ngelempar bunga lah. Apa namanya laki-laki yang apa perempuan yang ngelempar bunga sama laki-lakinya, laki-laki yang ngelempar bunga sama perempuannya. Sawah-sawah tadi. Iya, sawah-sawah tadi bunga. Nah, kemudian kakinya kemudian injak telur, dicuci sama air bunga sama perempuannya. Kemudian harus penetapan harinya nggak boleh keliru. Nah, keliru hari ini bisa kewalat. Penetapan harinya harus khusus, apa namanya, Pak Di khusus ini, yang menangani masalah ini. Hari harus pas. Dinonya, ininya, itunya harus pas. Ada yang kemudian mandi kembang sebelumnya, terus macam-macam sudah. Nah, itu adat, istiadat yang tidak ada contohnya dalam acara pernikahan Islam. Itu baru yang itu aja. Belum lagi acara kemaksiatannya. Macam-macam daerah sendiri-sendiri. Ada yang menanggap orjen tunggal. Ada yang menanggap buruk. Ini orang Jawa Tengahan ini. Wilayah Pantura itu senang sama buruk. Ngerti buruk ya? Kan ngerti buruk kan? Jawa Timur soalnya. Itu wilayah Pantura. Dari mulai wilayah Tegal, Brebes, Losari, Cirebon. Sampai sana itu, nah itu burukan itu. Itu musiknya dari Malaysia sampai Tambak Sari ke Rumi. Saking keras ya, luar biasa. Ya. Kalau yang agak modern, orkes Melayu. Nah. Atau misalkan mengundang artis daerah. Ini yang ada dangdutan, mengundang artis dangdut. Al-Muhim, tambah rusak. Ya, kalau misalkan yang adatnya kental, mengundang apa namanya lagu adatnya. Nah, ini orang Jawa gamelan. Ayolah untuk gamelan nih. Ayolah untuk keroncongan nih. Ini semi-semi ada bau-bau Islaminya gambusan nih. Sebetul kabe. Iya apa ya? Nah, ketika Anda melaksanakan acara pernikahan yang sederhana, yang bersahaja dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, murah tapi meriah. Aneh orang di sini. Nikah kok kayak ngono itu. Apalagi yang orangnya mampu, gengsi, duit akeh, uangnya banyak kok kayak gini aja orang isin lagi. Allah minta. Ini kalau kita sebutkan dari mulai bab pertama sampai bab yang terakhir, itu panjang urusannya. Semuanya orang yang mengamalkan sunnah Rasul dalam bab-bab tadi dianggap asing. Enggak umum oleh masyarakat. Allahumma sallam. Tetapi walaupun demikian, dikhanabdina azzaikumullah. Seseorang yang mengetahui keutamaan tersebut, menjadi orang yang asing, dikarenakan mengamalkan sunnahnya Rasul, dia akan tetap berpegang dengan kuat. Istiqamah, dipegang erat-erat sunnah tadi, dikarenakan mereka tahu pahalanya yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Tuba lil ghuraba, sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang asing tadi. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ikhwan, seseorang yang mengamalkan sunnah saat itu diibaratkan seperti al-qabd, al-jamr, seperti orang yang memegang bara api. Itu kalau enggak kuat-kuat memegangnya akan lepas. Dan orang yang mengamalkan ketika itu pahalanya seperti pahala amalan 50 orang sahabat. Pahalanya dia ketika itu seperti pahala amalan 50 orang sahabat. Saking besarnya, dikarenakan memang sangat kuat dan sangat dahsyat godaannya. Betul-betul asing. Maka di sini, kita semua yang berupaya untuk mencari kebenaran, atau yang telah mengetahui jalan kebenaran, harus bersiap-siap semenjak dini, untuk kemudian dianggap asing dan aneh di kalangan masyarakat. Kita gak kepengen aneh, tapi mereka sendiri yang menilai kita aneh. Maka dalam kondisi yang seperti ini yang saya nasihatkan, jangan sampai membuat keanehan itu semakin tambah aneh dengan kelakuan kita sendiri. Ya, orang itu sudah sepet melihat pemandangan Anda. Jangan ditambah sepet dengan kelakuan Anda. Ini pentingnya. Sebab sebagian teman-teman kita, karena saking kencengnya megangi sunnah, ya bagus kenceng itu, tapi kebablasan. Kenceng keblinger, gitu loh. Saking kuatnya memegangi sunnah tadi itu. Itu kemudian begitu melihat kemungkaran di depan matanya, langsung itu. Bid'ah ini, bid'ah, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, dosa. Terus akhirnya masyarakat yang di depannya dia, pulang dari taklim langsung sampai di rumahnya, ngelihat di rumahnya, mosok zaman sampai nom-noman itu pajeng ay. Nah, kamar pengantinnya bapaknya dia dulu, kenangan masa lalunya itu. Isin aku, langsung gak pakai ngasih ilmu, gak pakai apa, langsung ambil. Car, dosa ini pak. Injek-injek itu. Bapak itu lho, bapakmu diinjek-injek kayak gitu ya kamu. Pak, asli kamu. Itu saya ingatkan. Ini harus Anda perhatikan baik-baik. Ketika misalkan dengan masyarakat, ketemu dengan masyarakat, gak noleh, gak apa tentang robot ini, gak salam, gak kalam, mati salam, walaik kalam. Dia muslim, orang itu muslim, laki, nek wedok tak mungkin, kan jadi sepura, kalau misalkan gak kotor kita ya salam, assalamualaikum, lengos gini, kamu dan aku gini, enggak. Bagaimana urusannya? Ini laki-laki. Dalam konteks Islam menuntunkan kita menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal atau tidak. Seharusnya ketemu orang, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Senyum yang manis. Paling tidak, sepetnya mata dia memandang apa namanya penampilan Anda, itu dibikin segar dengan sifat Anda yang ramah, sifat Anda yang santun, penuh dengan etika dan budi pekerti norma yang luhur. Itu seharusnya. Yang mau ketemu orang, tong. Assalamualaikum. Dia yang nyalami duluan. Kak berumen. Hanya orang ini, orang aliran apa ini? Disalami kok gak mau jawab ini. Akhirnya ribut urusannya. Sholat jamaah di masjidnya. Minggir dari sini. Kamu gak perlu sholat jamaah di sini. Loh, apa-apa? Kamu tak salami, aku belum jawab. Salah dewe. Allah SWT. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Di samping Anda terus berupaya mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam semua aspek kehidupan Anda. Apapun resikonya, amalkan sekuat tenaga. Tapi di saat yang sama Anda juga harus mengamalkan sunnahnya Rasul dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak, juga mengamalkan sunnahnya Rasul dalam perkara hikmah, kesantunan, keramah tamahan, unggah-ungguh dengan masyarakat Anda selama tidak melanggar syariat. Sehingga mereka tadi simpati dengan akhlak Anda, simpati dengan kelakuan-kelakuan Anda yang baik tadi. Paling tidak, mereka akan kemudian bertanya, Anda ngaji di mana? Anda taklim di mana? Apa yang Anda pegang? Aliran apa Anda? Terangkan, kita enggak punya aliran apa-apa. Enggak ada aliran sungai, wala listrik, wala apa. Yang ada pada kita ialah Al-Quran dan Sunnah. Kita hanya mengamalkan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Inilah yang memang dibimbingkan dalam Al-Quran. Memang inilah yang dibimbingkan dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Saya hanya mengamalkan saja. Kalau Anda kemudian merasa aneh, ya mungkin Anda yang belum sampai ilmunya. Inilah ilmu yang kita miliki. Itu akan semakin kuat. Anda akan menjadi sebuah semacam, apa namanya, besi sembrani begitu. Gampang nempel orang banyak nanti. Mereka sempat tidak akan bisa ikut dengan Anda mengkaji Islam dengan sebaik-baiknya. Allah SWT. Ingat baik-baik. Ihya sunnah. Menghidupkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan juga perlu diperhatikan juga ikhwan fillah jazakumullah. Di dalam menghidupkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ini juga perlu dipertimbangkan al-maslahah wal-maslahah. Khususnya dalam hal-hal yang hukumnya sunat saja, yang mustahab, pokoknya wajib. Ini harus betul-betul perhatian kondisi masyarakat Anda. Terkadang seluruh masyarakat itu belum siap untuk menerima sunnah tadi. Walaupun mereka tahu itu sunnah, tapi kadang mereka belum siap untuk mengamalkannya. Dalam kondisi yang demikian, Anda harus menunda terlebih dahulu. Sebentar. Sampai mereka betul-betul kuat, tahu ilmunya, dan bisa mengamalkan dengan kerelaan hati. Jadi, paham ya? Yang kemudian semua teman-teman mengawal kuat dalam mengamalkan sunnah, kemudian Anda enggak perhatian dengan kondisi masyarakat Anda yang awam atau yang jahil tadi, justru menimbulkan fitnah yang besar karena fitnah asal. Misal yang ditukar oleh para ulama ialah masalah sholat menggunakan sandal. Ini sering mereka bertawakan juga. Hukumnya sunnah ya. Hukumnya boleh dengan kesepakatan para ulama, sunnah menurut pendapat yang sahih menggunakan sandal. Sunnah satu ini itu mungkin belum bisa atau mengamalkan dalam kondisi masyarakat Indonesia seperti ini. Mungkin belum bisa Anda amalkan dalam kondisi masjidnya kaum muslimin yang penuh dengan apa namanya karpet-karpet empuk indah yang kecil itu. Belum bisa. Jangan kemudian semata-mata punya semangat yang kuat menghidupkan sunnah, langsung aja dari luar dibersihkan sandalnya, plok-plok-plok ada debunya, langsung pakai sandalnya masuk menginjak karpet-karpet yang indah tadi. Itu yang ngamuk bukan takmirnya tok itu. Itu semuanya kan terbelalak. Sopoi. Sandal dimasukkan di masjid. Ngamuk-ngamuk. Padahal itu sunnah. Tapi belum waktunya Anda amalkan. Begitu ya. Sehingga disebutkan oleh Syekh Husain bin Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, minal mustahab, tarkul mustahab, min ajri ta'lim. Termasuk perkara yang dianjurkan ialah meninggalkan perkara-perkara hukumnya sunat dalam rangka untuk melembutkan hati kaum muslim. Ingat perkara yang sunat. Adapun perkara yang wajib, enggak ada toleransi. Harus diamalkan walaupun dengan cara yang tepat dan yang baik supaya kaum muslim bisa memahami dengan cara yang baik. Hadza mafhumun insyaallah. Bisa difahami? Bisa difahami. Yang berikutnya lagi. Yang ke-8. Dhammu ta'assub li ghairi kalamillahi wa kalami rasul. Mencela tindakan ta'assub yaitu fanatik kepada selain fanatik kepada selain kalamullah dan kalam rasul. Mencela tindakan fanatik kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang diterangkan pada awal yang lalu, pada sifat yang pertama, bahwasanya sifatnya golongan yang selamat itu ialah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bertahkim, menjadikannya sebagai hakim dalam semua perkara mereka. Maka golongan yang selamat itu, khanatina asyakumullah, mereka itu kalau bisa dikatakan sebagai fanatik. Fanatiknya mereka hanya kepada kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kalau dikatakan fanatik. Maka dikatakan fanatik yang wajib. Gitu ya. Kalau dikatakan fanatik, tapi yang tepat bukan ta'assub tapi namanya ittiba, mengikuti. Ini prinsipnya golongan yang selamat. Maka ketika mereka memiliki prinsip yang mulia seperti itu, mereka pun juga menjelaskan kepada kaum muslimin larangan untuk ta'assub. Celaan ta'assub memiliki sikap fanatisme kepada selain Alkitab dan Sunnah. Sehingga mereka melarang kaum muslimin tidak boleh fanatik kepada orang tertentu selain Rasul. Tidak boleh fanatik kepada kelompok tertentu selain Islam dan Sunnah. Tidak boleh pula kemudian fanatik kepada golongan tertentu. Tidak boleh. Ini semuanya tindakan yang tercela. Itu tindakannya merupakan sunnahnya kaum musyrikin, kaum kafirin sepanjang masa, kaum kufar wal musyrikin pada setiap zaman dan masa. Mereka semuanya menolak dakwatul anbiya'i wal mursalin, dakwahnya para nabi dan para rasul. Itu diantar sebabnya ialah fanatik kepada nenek moyang. Taklid buta kepada nenek moyang. Kalau sekarang ini fanatik taklid buta dengan budaya leluhur. Hah? Itu yang terjadi. Ketika mereka diseru oleh para anbiya wal mursalin, diseru kepada tauhid yang benar, diseru kepada agama yang benar, agama Islam yang mulia ini, diseru kepada kebenaran, apa jawabannya mereka? Mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami ini sudah mendapati moyang-moyang kami, bapak-bapak, mbah-mbah, buyut-buyut moyang-moyang kami dahulu, di atas sebuah prinsip, di atas sebuah agama, dan kami hanya ngikut saja tuturi handayani dengan apa namanya moyang-moyang kami tadi. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Dan itu watak dan sifatnya semua kaum musyrikin, semua kaum kafirin, dari mulai umatnya Nabiullah Nuh sampai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin yang ada pada saat itu, semuanya menolak dengan satu alasan yang sama. Ta'assub, fanatik dengan moyang-moyang mereka. Fanatik dengan ibadah mereka yang keliru. Kalimatnya tadi yang dibawakan dalam Al-Quran. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dalam ayat yang lainnya muhtadun. Seperti itu. Wallahul musta'an. Oleh karena itulah, dikarenakan yang namanya fanatisme, baik fanatik golongan, fanatik kelompok, fanatik orang, fanatik adat, fanatik moyang, dan semisalnya itu, ternyata membuahkan dampak-dampak yang sangat negatif. Yang paling mengerikan ialah sumber kekufuran, sumber kesyirikan. Bisa menolak kebenaran walaupun bukti-buktinya telah nyata di depan mata mereka. Maka di sini Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, melarang kaum muslimin untuk memiliki sikap ta'assub tadi. Tidak boleh ta'assub kecuali hanya kepada kitab Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada kalimat la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi, itu larangan untuk melancangi Allah dan Rasulnya. Tafsirnya, la taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Kalian jangan berucap sampai Allah dan Rasulnya berucap, dan kalian jangan bertindak sampai Allah dan Rasulnya memerintahkan. Sehingga ciri khasnya golongan yang selamat itu ialah senantiasa mengedepankan kalamullah, mengedepankan kalamu Rasulih, selalu mendahulukan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya, selalu kembali kepada kitab Allah dan sunnah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada satu ideologi pun yang mereka menangkan di atas Alkitab dan sunnah. Tidak ada satu bimbingan pun yang lebih mereka dahulukan daripada Alkitab dan sunnah. Dan juga tidak ada satu adat atau apapun yang mereka memenangkan daripada itu semuanya. Sehingga semua orang, semua adat, semua golongan, semua kelompok, itu semuanya mereka nilai. Mereka nilai dengan Al-Quran. Mereka menilainya dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini prinsipnya Al-Firqatun Najiyah. Sehingga tidak ada ceritanya kemudian golongan yang selamat itu fanatik kepada Abu Bakar Siddiq semata. Kemudian menisbatkan dirinya kepada beliau dengan mengatakan Bakri. Ini Bakri ya. Ini berikutnya Abu Bakar. Lah. Gak ada sejarahnya kemudian fanatik kepada Umar. Umari. Atau fanatik kepada Utsman. Utsmani. Atau fanatik kepada Ali. Iya, ngomongin. Alawi. Alawi, enggak, gak boleh. Masa Ali, enggak. Alawi. Mana baik? Alawi. Enggak. Apalagi kepada orang-orang lain selain Khulafaur Rasyidin. Yang tentunya keutamaannya jauh di bawah Khulafaur Rasyidin. Gar sejarahnya Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat itu. Fanatik kepada Imam Ahmad. Kemudian dengan semangat dia mengatakan Hambali. Kalau enggak Hambali, enggak masuk surga. Tidak ada begitu. Atau mengatakan saya Syafi'i. Atau saya Hanafi. Atau saya Maliki. Tidak ada. Sebab mereka tidak fanatik kepada itu semuanya. Mereka menghormati para ulama. Mereka kembali kepada pemahaman para ulama. Mereka menerima taujihat, wa irsyadat, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan para ulama. Tetapi itu semua dinilai dengan dalilnya. Dinilai dengan kitab sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Adapun untuk yang namanya fanatik, kalau bukan Imam Syafi'i, ditolak. Tidak ada sejarahnya dalam prinsip kaum muslimin, golongan yang selamat. Kalau bukan Imam Ahmad, tolak. Enggak ada sejarahnya itu. Oleh karena itulah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, waktu itu ketika sedang berkecamuk antara pasukannya Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah. Di sini Muawiyah mengusung misi membela darah Utsman. Ada yang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, anta Alawi au Utsmani?" Tuh, pertanyaan. Kamu ini Alawi ikut grupnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, atau kamu Utsmani ikut grupnya Utsman, yakni yang ikut membela dan menuntut darah Utsman? Apa jawab Ibnu Abbas? Dikarenakan beliau seseorang muslim yang tahu prinsip yang benar. Nah kemudian, saya Alawi saja, kena ya lebih baik. Tidak. Atau mengatakan saya Utsmani saja, kan lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Tidak. Apa jawabannya beliau? Dia mengatakan, lastu Alawiyan wala Utsmaniyan. Saya bukan Alawi, saya bukan Utsmani. Walakinni muslimun muttabi'un li kitabillahi wa sunnati rasulih. Tapi saya ini orang Islam, saya ini orang muslim, dan saya mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini jawaban disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Al-Wasiyatul Kubra. Sangat indah jawaban tadi. Dan ini seharusnya prinsipnya kita. Jangan kemudian mengatakan saya ini Syafi'i loh. Loh kenapa? Orang Indonesia umumnya Syafi'i. Nanti kalau pas Anda tinggal di Saudi, saya Hambali loh. Loh kenapa umumnya di Saudi orangnya Hambali? Tahu-tahu nanti andanya ke Maroko di Maghrib, saya Maliki loh. Loh kenapa ke Maliki? Umumnya orang sini Maliki. Enggak demikian. Atau misalkan Anda ke Pakistan, ke India sana, saya Hanafi loh. Loh kenapa kok Hanafi? Ya umumnya orang sini Hanafi. Tidak. Jadi Anda mengatakan dengan tegas, dengan mantap, ana muslimun muttabi'un li kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya seorang muslim yang mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak ada istilah ta'assub dengan siapapun. Hadza huwa. Ta'assubnya kepada siapa? Kepada Al-Kitab wa Sunnah saja. Kalau golongan itu para sahabat secara keseluruhan. Tamam, para sahabat secara keseluruhan. Sebab ijma'nya para sahabat itu hujjah. Itu tadi. Hadahwa. Ini prinsipnya kaum muslimin yang hak yang benar. Sekarang itu perhatikan kondisi kaum muslimin sekarang ini. Mengenaskan. Ya apa ya? Yang satu fanatik dengan kelompoknya. Dengan mantap dia mengatakan, saya ini tablighi. Mantap dia. Ada apa dengan tablighi? Saya ini memang sangat memuja dan sangat suka dengan orang yang namanya Muhammad Ilyas dari India itu. Saya perhatikan jamaahnya luar biasa. Loh, si. Itu kan ada penyimpangan-penyimpangan A, B, C, D, D. Siapa bilang? Kalau bukan ini, salah. Loh, tak asuk konjenengi. Pakai dalil, ada ayatnya, ada hadisnya. Seharusnya Anda menilai itu kelompok dengan Al-Quran wa Sunnah. Bukan sebaliknya. Al-Quran dan Sunnah Anda kebiri dengan kelompok Anda. Kan begitu ya? Al-Muhim, ada yang fanatik dengan kelompok. Ada lagi yang fanatik dengan organisasinya. Ada lagi yang fanatik dengan orang per orang. Nah, kalau bukan Pak Yai Fulan, tidak mau. Kalau Pak Yai yang mengatakan A, ayo. Nah, kita ini orangnya apa jari Kiai. Kiai ini ngomong getno, ya tak getno. Kiai ini ngomongnya basmi, ya tak basmi. Kalau Kiai ini ngomong serbu, tak serbu. Kiai ini ngomong delus, ya tak elus. Allah minta. Ini namanya fanatik kepada siapa? Kepada orang tertentu. Ini semua tindakan yang sangat keliru. Yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam wal muslimin. Allahul musta'an. Ini juga perlu difahami fanatik na'azakumullah. Sehingga prinsip yang benar, yang tepat, ialah sebagaimana yang diterangkan tadi. Mereka ta'asubnya hanya kepada Al-Kitab wa Sunnah. Ta'asubnya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ta'asubnya hanya kepada seluruh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun para ulama, para fuqaha, para muhaddithin, para mufassirin, kita mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semuanya bisa diambil dan dibantah ucapannya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita hanya bisa menghormati, memuliakan dan mengagungkan para ulama, para fuqaha yang betul-betul mereka dengan gigih menjalankan dan menghidupkan, mendakwahkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita hanya bisa mengambil dan menerima bimbingan taujihad, arahan-arahan mereka dalam memahami al-kitab sunnah. Tapi untuk urusan ta'asub, tidak. Sekarang juga demikian. Tidak boleh bagi siapapun. Kemudian dia ta'asub misalkan dengan Syekh Albani saja. Kalau bukan Albani, maka tidak boleh. Tidak boleh kemudian ta'asub dengan Syekh Mukbil saja. Kalau bukan Syekh Mukbil, tidak bisa. Atau ta'asub dengan Syekh Ibn Utsaimin saja. Atau ta'asub dengan Syekh Bin Baz saja. Kalau bukan Bin Baz, tidak mau saya. Kalau bukan Bin Utsaimin, saya tidak mau saya. Yang lainnya, tidak mau saya. Bin Baz, saminah wa ta'ana. Tidak bisa. Kita menghormati mereka semua. Ta'asub, tidak. Misalnya dibedakan ya. Difahami insyaAllah. Sehingga dengan demikian, dengan abdina azakumullah. Golongan yang selamat itu, orangnya enak. Bebas. Tidak terikat dengan satu orang, dua orang. Bebas. Dia yang terikat dengan Al-Kitab Sunnah saja. Sehingga golongan yang selamat pun tidak punya kamus yang sering saya bawakan itu. Itu penting kamu hafalkan itu. Tidak punya kamus yang namanya Fathul Jari. Tidak ada itu. Tidak ada istilah apa jari usate, apa jari da ini, apa jari ya ini, apa jari ulama ika. Mereka punya prinsip ialah Fathul Bari. Mana ya? Apa kata Allah Tabaraka wa Taala dan apa kata Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah mengatakan A, kita katakan A. Rasul mengatakan B, kita katakan B. Walaupun bertentangan dengan semua orang. Itu namanya prinsip. Itu namanya prinsip. Yang kesembilan. Zuhur jam berapa? Pas. Malah kurang. Gak lebih. Kasih lebih. Ya sudah. Ini yang terakhir. Adapun selebihnya kemarin-kemarin aja insya Allah. Gitu ya. Iya, terakhir yang sembilan ya, khawatir. Yang kesembilan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini adalah prinsip dan ciri khas golongan yang sama. Mereka punya prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada dua-duanya. Ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Inilah sifat mulianya kaum muslimin. Dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, kaum muslimin mendapatkan predikat khairu ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai kaum muslimin ialah khaira ummah, sebaik-baik umat. Memerintahkan kebaikan, melarang dari kejelekan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan perintahnya Allah Tabaraka wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada dari sebagian kalian seseorang yang mendakwakan kebaikan dan beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini pula prinsip para anbiya wal mursalin. Mereka diutus oleh Allah Tabaraka wa taala kepada umat manusia, kepada kaumnya, bertugas untuk al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan perkara kebaikan dan melarang dari perkara yang munkar, memerintahkan orang untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang orang dari kesyirikan kepadanya. Itu namanya al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan ini khonafina azakumullah merupakan prinsip dasar yang diistilahkan oleh para ulama mengambil dari prinsip yang mulia ini, prinsip al-wala'u wal-bara'. Dari sini pula mereka mengambil prinsip dengan sebutan yang lainnya, al-jarhu wa-ta'til. Al-wala' wal-bara'. Wala' itu loyalitas kepada seseorang, bara' itu berlepas diri dari seseorang. Al-jarhu wa-ta'til, jarah itu mengkritik seseorang yang salah, at-ta'til memuji orang yang benar. Dengan bahasa yang lainnya, al-ardu war-raddu. Al-ardu memaparkan argumentasi yang hak, ar-raddu itu membantah argumentasi yang salah. Itu semuanya satu kesatuan dimasukkan dalam bab al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Untuk urusan amar ma'ruf, ittifaq. Semuanya sepakat. Dalam artian, semua pihak baik yang anehnya, yang nyelenehnya, sampai yang betul-betul al-haq, mereka semuanya sepakat memang harus mengencarkan yang namanya al-amr bil ma'ruf. Dan ketika Anda menyampaikan kepada masyarakat, bagaimanapun kondisinya mereka, kalau Anda sampaikan al-amr bil ma'ruf, mengajak orang tindakan kebaikan, ngajak orang sholat, ngajak orang puasa, ngajak orang mari berhaji, mari bersedekah, mari berinfak, mari mengamalkan sunnah, secara umum begitu. Semuanya akan menerima. Menerima dengan sejuk, dengan dingin, dengan enak. Sepakat itu. Ya apa ya? Apa ada yang komplain kemudian? Masa gitu diperintahkan? Oh, tidak ada. Tidak mungkin. Sebab perkara kebaikan. Perkara kebaikan. Tetapi kalau sudah urusannya itu an-nahyu 'anil munkar, melarang dari yang namanya kemungkaran, ini yang tidak semua pihak setuju. Ayo. Sebagian pihak menolak. Bahkan dimasukkan dalam prinsip ADART jamaahnya. Tidak boleh ada yang namanya ingkar munkar. Kenapa? Sebab dengan Anda mengingkari sebuah kemungkaran, itu akan mengakibatkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Misal, Anda mengingkari yang namanya kesyirikan. Berarti mau tidak mau, ada yang namanya muwahid, ada yang namanya musyrik, ada yang namanya wasani, berhalaisme, ada yang namanya kuburi, kuburisme, yang ada di kuburan, macam-macam. Pecah ini, ada muwahid, ada musyrik, ada wasani, ada kuburi, pecah empat. Tidak boleh. Sayanglah. Kalau Anda mengingkari yang namanya kebid'ahan, wah, tambah banyak lagi. Nanti ada mubtadi', ada apa namanya sunni, nanti ada apa lagi macam-macam, sesuai dengan kebid'ahan yang diingkari, pecah kaum muslimin nanti. Kalau Anda mengingkari kemaksiatan, tambah ruwet lagi nanti. Banyak pihak yang komplain nanti. Kalau misalkan Anda mengingkari yang namanya narkoba, wah, dimarahi sama anak muda yang narkoba nanti. Kalau Anda mengingkari yang namanya perjudian, togel. Nanti yang jago judi marah-marah. Kalau Anda mengingkari yang namanya perzinaan, nanti yang punya lokalisasi itu ngamuk-ngamuk, ngeluruk, sak germo-germoi, sak iku-iku deh. Geruduk kamu semua nanti. Ilah, tidak semuanya mau. Kenapa? Karena berisiko. Bahkan sampai dimasukkan dalam prinsip ADART jamaahnya dia. Wahada prinsip pautin. Mana ya? Artinya mereka mengatakan kalau menyampaikan kepada masyarakat, sampaikan yang lembut-lembut saja, yang tidak membuat gesekan-gesekan keras di kalangan masyarakat. Ada gesekan, stop. Jangan teruskan. Allahumma sta'ala. Padahal ikhwanabdina azakumullah, yang namanya an-nahyu anil munkar, melarang dari yang namanya kemungkaran itu, merupakan sebab salamatul ibad, keselamatan hamba dunia akhirat. Justru kalau tidak ada yang namanya nahi mungkar, akan muncul sekian banyak hukuman-hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang namanya nahi mungkar, akan menjalar dan akan menjamur yang namanya kesyirikan dan kekufuran. Kalau tidak ada yang namanya nahi mungkar, yang namanya kebid'ahan akan merajalela. Kalau enggak ada yang namanya nahi mungkar, maka yang namanya kerusakan akhlak, kerusakan moral, kerusakan muamalah, yang namanya kemaksiatan, semua dosa, itu akan ada di mana-mana. Itu kalau enggak ada nahi mungkar. Akan hancur dunia ini. Akan hancur hamba ini. Kalau enggak ada nahi mungkar. Sehingga prinsip nahi mungkar itu lebih ditekankan oleh para ulama. Dan lebih mereka jabarkan daripada al-amru bil ma'ruf. Semua dijabarkan, tapi yang paling ditekankan yang satu ini. An-nahyu 'anil munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri melaksanakan prinsip nahi munkar. Dan memang demikian datangnya dari Allah tabaraka wa taala dan rasulnya. Kemungkaran yang pertama itu kemungkaran yang dilaksanakan oleh iblis lanatullahi alaih. Langsung diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengutuk dan melaknat iblis. Dikeluarkan dari surga, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga, kamu terlaknat. Juga diingkari, Allah mengingkari tindakannya Nabiullah Adam saat itu yang melanggar keharaman Allah tabaraka wa taala memakan buah khuldi. Diingkari dengan langsung dikeluarkan dari surga. Dan kemudian dilepaskan baju surga. Sehingga mereka sampai kemudian mengambil daun-daun surga menutupi auratnya. Juga Allah tabaraka wa ta'ala mengingkari kaum kafirin. Mengingkari kaum kafirin. Menerangkan bagaimana azab untuk mereka. Sifat-sifatnya mereka. Jika Allah tabaraka wa ta'ala membantah kaum munafikin. Menerangkan tentang bagaimana ciri-ciri kaum munafikin. Bagaimana hukuman-hukuman mereka bahkan lebih rinci daripada sifatnya kaum kafirin. Kalau kaum kafirin cuma 2, kalau kaum munafikin 13 atau lebih atau kurang dalam di awal Al-Baqarah. Lebih rinci. Itu semuanya masuk dalam bab nahi mungkar. Masuk dalam bab jarah mengkritik orang yang salah. Masuk dalam bab al-bara'ah. Sikap berlepas diri dari kemungkaran-kemungkaran yang ada dan pelaku-pelaku kemungkaran. Ini Allah tabaraka wa ta'ala yang langsung melaksanakannya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau mengingkari semua kemungkaran-kemungkaran yang ada. Beliau mengingkari semua kekufuran, kesyirikan-kesyirikan. Bahkan kemungkaran yang ada, yang dilaksanakan oleh sebagian sahabatnya, beliau ingkari. Beliau ingkari. Beliau mengingkari seseorang yang menjadi cikal bakalnya Khawarij, kelompok pemberontak penguasa, Abdul Khuwaisirah Tamimi An-Najdi. Langsung diingkari. Beliau marah besar kepada kita dan mengatakan, saya khruju min bi'dhi hadha qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Akan keluar dari sulbinya orang satu ini, suatu kaum yang kalian merasa meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salatnya mereka, puasa kalian tidak dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka melesat keluar dari agama ini sebagaimana melesatnya panah dari buruannya. Diingkar yang sangat keras sama Rasul. Bahkan beliau mengatakan lain antaraktuhum la'aktuhunahum qatla'ad. Kalau seandainya aku menjumpai mereka, aku akan perangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad. Sangat keras ingkarannya. Demikian pula tatkala beliau melihat sebagian sahabat melaksanakan tindakan kesalahan. Diingkari sama beliau. Ketika ada di antara mereka yang kemudian mengenakan baju ma'assar yang dicelup dengan tumbuhan namanya ma'assar, namanya usfur, yang membuahkan warna kekuning-kuningan, kuning kemas-masan. Diingkari sama beliau dan diminta untuk dibakar. Ketika ada sebagian sahabatnya menggunakan minyak wangi za'faran, minyak wanginya perempuan. Diingkari sama Rasul dan diminta untuk segera dibersihkan dan suruh mandi. Wah, sekian banyak contoh yang kalau tidak asyikum Allah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Dan itu sebagai prinsip yang sangat besar menggandengi prinsip al-amr bil ma'ruf. Harus ada yang namanya nahi mungkar. Sekarang ini kalau tidak asyikum Allah kebanyakan kaum muslimin mereka anti dengan yang namanya nahi mungkar. Ketika ada sebagian orang yang menjelaskan sebuah kemungkaran, komplain dia. Kadang dengan bahasa halus, kadang dengan bahasa kasar. Apa Ustaz tidak merasa khawatir orang yang Ustaz ingkari itu kemudian sakit hatinya? Ngono bahasanya. Lepas saya nggak nyebut jenenge lho. Ini kemungkaran saja. Apa ada kemudian mereka semuanya merasa teriris-iris hatinya dengan ucapan Ustaz yang pedas itu, mengingkari kemungkaran dia dengan sebutan dalil? Alus nyelekit. Nah terus bagaimana? Terus bagaimana? Apa kemudian kita diamkan saja kemungkaran tadi? Kan tidak ya? Walaupun dengan cara yang tepat tentunya. Itu sempat disampaikan sama seorang kepada saya. Waktu saya menjelaskan tentang masalah demonstrasi. Bid'ahnya demonstrasi. Langsung si tanya jawab ngambil nik dianya. Langsung kasihan mereka Ustaz. Ono apa? Iya. Ustaz bantai mereka. Bahasanya kok sangat-sangat. Ustaz gak dibantai. Ustaz bantai mereka. Apa Ustaz gak merasa kasihan dengan mereka? Apa gak merasa mereka semua akan menangis dan sedih? Akan teriris hati mereka ketika Ustaz menyatakan kepada kaum demonstran tersebut. Apa saya merasa gak khawatir mereka semuanya akan begini. Nah, terus mau diapakan? Apa kemudian mau dibila-bila? Yang namanya nahi mungkar harus ditegakkan. Anda sendiri kalau melihat ada anak muda pacaran di depan Anda kemudian melaksanakan tindakan senonoh di depan umum, diingkari apa diingkari? Ya diingkari. Bodoh wae. Anda mengingkari ini orang, apa Anda akan merasa kemudian ketika Anda mengingkari pemuda itu, kemudian itu pemuda bakal tersinggung atau bakal sakit hati? Nah, saya nggak tahu ternyata ini orang aneh ini. Kata biar, mau tak senewah. Hanya saya ngomong, ketika ada orang yang menghujat pemerintah, saya sudah mulai mencium baunya ini, bau-bau seperti itu. Ketika ada orang yang menghujat pemerintah, mendemo mereka, apa mereka tidak sadar? Apa mereka nggak merasa kalau kemudian pemerintah itu kemudian sakit hati? Merasa teriris-iris hatinya dengan demo-demo yang ada? Dengan hujatan yang deras tadi itu. Kalau itu yang Anda perhatikan, maka akan hancur prinsip nahi mungkar. Sebab semua orang yang diingkari, ya bakal enggak mau. Ya, Hatta germo, germo itu loh, si genak-genak kotornya kayak gitu, bisnisnya dia. Kalau kamu membantah yang namanya germo-germo tadi itu, ngamuk deh. Cik kasari ngomongnya, cik ngomong gitu, gini. Ini nahi mungkar, harus disampaikan, walaupun dengan cara yang tepat. Namun saya harus menunjukkan nama. Ternyata ini orang ngomong. Terus terang Pak Ustaz, saya pribadi seorang pendemo. Loh kan, tadi itu, loh kan. Memang Anda ini pendemo, ya Pak Ustaz gak anu. Padahal dari tadi saya gak pernah menyebut nama Anda. Gak pernah saya menyebut nama pendemo satupun. Saya hanya menerangkan apa namanya rusaknya demonstrasi dan bid'ahnya demonstrasi. Nah kok Anda ngamuk-ngamuk? Ini ngerosok, ya ajak demo. Allah. Sehingga yang namanya yang mungkar itu harus ditegakkannya. Ada bawabit. Ketentuan-ketentuan tertentu yang harus diperhatikan dalam perkara yang mungkar. Yang pertama, ikhwan fillah azakumullah. Nahi mungkar itu dilakukan oleh siapa saja yang melihat kemungkaran tadi. Man ra'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau kamu dengan lisan, kalau kamu dengan hati. Sehingga ini kewajiban masing-masing orang. Tidak hanya kewajiban satu orang, atau ustaz, atau da'i, atau kiai, atau ulama, atau syekh, tidak. Semua orang berkewajiban untuk ingkar mungkar, masing-masing sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Yang penting dia harus mengilmui, dia tahu itu kemungkaran. Pengingkarannya dengan tangan. Ini umum, tidak hanya untuk penguasa. Siapa saja yang mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya, ingkari dengan itu. Tidak mampu dengan lisan dia. Tidak mampu, maka wajib dengan hatinya dia. Hati tidak ada toleransi. Harus diingkari dengan hati. Yani Anda tidak setuju. Anda membenci kemungkaran tadi. Kemudian dalam perkara ingkar mungkar, itu harus memperhatikan yang namanya al-maslahah wal-maslahah. Mempertimbangkan kemaslahatan dan kemaslahatan. Di sini ada 4 kondisi. Disebutkan oleh al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini. Kondisi yang pertama ialah Anda mengingkari kemungkaran dan kemungkaran itu habis terkikis dengan tindakan Anda. Maka wajib bagi Anda untuk mengingkarinya. Yang kedua, Anda mengingkari sebuah kemungkaran. Kemudian dia berkurang, menipis, mengecil, meredup. Ini pun juga wajib bagi Anda untuk mengingkarinya. Sebab lebih besar kemanfaatannya. Ada lagi yang ketiga. Anda ingkari tidak ada, enggak ada ingkari sama saja. Dalam artian, Anda mengingkari sebuah kemungkaran, akan memunculkan kemungkaran yang semisal. Anda mengingkari kemungkaran A. Dengan tindakan Anda ini, akan muncul kemungkaran yang B, yang sama-sama besar dengan A tadi. Atau diingkari, enggak diingkari, sama saja. Di sini, mau'ul ijtihad. Tempat ijtihadnya seseorang. Dilihat sama dia, diingkari apa enggak, diingkari apa enggak. Ditimbang-timbang. Dan yang keempat ialah, dia mengingkari sebuah kemungkaran, namun justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi dari yang pertama. Bukannya kemudian semakin menghilang kemungkaran tadi. Bukannya kemudian semakin menipis kemungkaran tadi. Tapi justru semakin membesar, semakin membengkak, semakin hebat kemungkaran tadi. Dalam kondisi yang demikian hukumnya haram bagi Anda. Haram bagi Anda untuk mengingkari kemungkaran tadi. Diam. Kamu ingkari dengan hati Anda saja. Sebab kalau Anda ingkari, akan menimbulkan kemungkaran yang besar. Dari sini, karantina azakumullah menunjukkan pentingnya yang namanya ilmu. Dalam bab ingkar dan mungkar. Sehingga tidak boleh hanya semata-mata semangat belaka. Atau apa namanya ambisi yang sangat kuat untuk menghilangkan kemungkaran. Atau dengan kejahilan. Atau dengan perasaan. Tidak cukup. Harus menggunakan ilmu. Supaya Anda bisa mengetahui ini mungkar atau bukan. Bagaimana cara yang tepat. Apakah dengan lisan, ataukah dengan tangan, atau dengan hati. Kemudian dipertimbangkan. Apakah saya ingkari menimbulkan mafsadat ataukah tidak. kalau menimbulkan mafsadat besar, lebih besar atau tidak, itu semua dipertimbangkan. Sehingga tidak asal kemudian main sikat. Iya. Melihat lagi pas bulan Ramadan yang suci, yang penuh dengan kemuliaan. Melihat, loh, Ramadan, kok warung-warung, rumang-rumang ini buka. Ono apa ini? Langsung ini. Pasukan, siap. Oh, baris. Ono apa, Pak Yai? Hah? Tangan ingin terakhir, langsung maju kafe. Itu loh, ada warung-warung rumang itu. Itu mesti orang sih enggak. Sikat! Wah, langsung kemudian get no eye. Disikat, dihancurkan warungnya, dihancurkan makanan dan minumannya. Kemudian dihajar bawa belur yang di sana. Allah, ngapain orang di situ? Mungkin ya, enggak senonoh ya, mungkin ya. Biasa-biasa saja, mungkin ya warung kopi biasa. Ya, bayangannya kayak gitu. Get no, bakar. Gini. Ayo. Dengan cara kekerasan. Apa kemudian, apakah berhenti warung-warung tadi? Anda langsung kemudian memanggil konco-konco ini, ling-ling warung, remang-remang tadi itu. Hah? Oh, si Fula. Ya Allah. Mengundang para preman, langsung sikat. Langsung disikat para preman itu. Hah? Akhirnya berantem. Lemparan batu, lemparan kayu. Oh, tahu-tahu dari belakang. Dor, apa itu? Wah, petasan. Nah, ada petasan ini. Dor, kaget membuat orang supaya lari. Dia tambah lari, tambah maju perempuannya. Sampai akhirnya menimbulkan kerisuan, keributan, dan kemalborotan yang sangat besar. Paling tidak mencoreng-moreng muka Islam. Enggak santun di dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Hah? Apalagi ngurusi kafe. Hah? Apalagi di wilayah Surabaya ini. Surabaya ini akhir kafe ini ya. Ramadan kafe buka lagi. Langsung siapkan 100 pasukan. Bawa bom. Hah? Bom ringan-ringan saja. Bawa patahan yang kuat dari segini. Hah? Teriakan. Supaya memuliakan Ramadan. Gitu, diarak pakai mobil bison, mobil apa gitu. Ya Allah. Sasarannya keliling-keliling kota Surabaya, ujungnya nanti ke kafe-kafe tadi yang dibuka tadi. Hah? Wake apa nggak wake? Wake, jadi ya. Hah? Oh, muliakan Ramadan, tutup kafe-kafe, sekarang macam mana gitu. Jadi sampai di kafenya tadi itu loh, kok dibuka, langsung sikat, langsung bawa pentungan gede-gede gitu. Porak-porandakan lampu-lampunya, kursi-kursinya, minumannya, makanannya, kaca-kaca. Wah, disemar kemudian tahu-tahu. Bum! Wow, semburat kabir. Kena semburat. Peti. Orang kafe paling perempuan-perempuan begitu. Tai. Sama laki-laki yang hidung belang. Hah? Mana ya? Dia. Kemudian Allah Musta'an. Tidak membawa kemaslahatan yang besar. Tidak membawa simpati masyarakat kaum muslimin pada khususnya. Tapi justru membawa kerusakan, kemadharatan. Dan orang menjadi antipati kepada dakwah kalian. Kepada sikap kalian. Silakan Anda mengingkari sebuah kemungkaran. Tapi ada aturan dan ada cara mainnya. Rasulullah SAW memberikan bimbingan-bimbingan yang mulia. Dikasih aturan, dikasih cara main. Mengingkari kemungkaran dengan santun, dengan cara yang tepat. Dipertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatannya. Kalau misalkan Anda tidak mampu untuk mengingkarinya, Anda dikasih rukhsah, dikasih keringanan itu dengan lisan. Tidak mampu dengan hati Anda. Anda mampu untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, laporkan kepada pemerintah, kepada penguasa, untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Wah, apalagi tingkatannya sampai kemudian mengingkari kemungkaran dengan cara mengebom. Bom-bom segala macamnya itu. Sempat melihat bule-bule. Jejer-jejer berjemur di pinggir-pinggir Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan semisalnya itu ngotori pemandangan Indonesia. Wai. Akhirnya langsung menyeberang ke Pulau Bali, ikut masuk ke wilayah bule-bule tadi, melaksanakan yang namanya bom bunuh diri. Yang saya sampaikan sebelum bom bunuh diri, delok apa nih? Delok bule ini di sini. Nama kan begitu kan? Maka dari jauh, dari pintu gerbang Bali dilempar bomnya. Ya gak lucu tak? Nanti kan masuk, langsung masuk, merangsek, langsung masuk, suk-suk ke pantai kutunya. Ya mau tidak mau ya, tidak mungkin dia kemudian menggunakan jubah, menggunakan imamah, begitu ya, lucu. Hah? Mesti nyaman, jenggote, foto pelanggaran satu. Kemudian kalau memungkinkan tidak menggunakan tanah yang nyapu jalan. Kalau guys di atas lebih sangat tinggi sekali melebihi lututnya, modelnya kayak turis juga. Nah, tahu-tahu bawa ransel. Nah, emang tidak mau ya. Walaupun dia melukakan pandangan, tetap ketok. Kalian tak? Lihat ke bawah, kita tambah ketok. Ke atas, kita tambah ketok. Kelihatan semua begitu. Melihat semua dulu, baru kemudian dia narik-narik ranselnya. Duar, mati dianya. Ternyata yang mati di situ karyawan-karyawan hotel yang muslim dan muslimah. Ya namanya orang kebom kan tidak kemudian tenang, asyik gitu. Ya tidak mungkin kan. Orang kan curiga kan. Mestinya dia kan berjalan yang nampaknya orang tidak curiga. Yang penting banyak orang berkerumun. Dia mampus. Ternyata begitu dicek-nercek. Hanya karyawan-karyawan kafe, karyawan-karyawan hotel dan semisalnya. Ternyata mereka itu muslim, muslimah yang dari Jawa, yang dari Sumatera, yang dari Sulawesi, mengadu nasib global di sana. Bule-bulenya tetap utuh kabir di pinggirnya pantai. Itu namanya kemungkarannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Dampaknya kemana-mana. Sehingga semua orang antipati kepada orang tersebut. Antipati kepada orang yang sama dengan dia. Secara begini. Sehingga dakwah Islam tersendat, Islam tercoreng-moreng, Islam dianggap sebagai arogan kaum muslimin, apa namanya, wataknya sangar, peringas, sadis dan semisalnya, mulai apa namanya etika-etika luhur, akhlak yang mulia Islam dikafirkan, ila. Itu semua tindakan-tindakan yang menunjukkan pelakunya tidak memiliki bekal ilmu yang cukup, hanya memiliki semangat belaka didorong dengan kebodohan. Wallahul musta'an. Maka diingatkan ikhwan fillah na'udzubillah pada siapa saja dalam urusan ingkar mungkar itu harus menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang disebutkan oleh para ulama dalam ilmu Islam ini, supaya betul-betul dia bisa menghilangkan kemungkaran dengan tanpa menimbulkan kemadharatan yang lebih besar lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa hadza kafi insyaallah. Ada yang tanya, Pak Herman pinjam uang kepada Pak Adi 100.000. Anggap ya, ini saya baca begini. Ini yang merasa namanya Herman sama Adi ya, jangan tersinggung. Sama-sama. Pak Herman pinjam uang sama Pak Adi 100.000 untuk membeli emas. Lalu emas tersebut dijual kepada Pak Adi. Dan dibeli oleh Pak Adi dengan harga 125.000. Karena Pak Herman punya hutang sama Pak Adi 100.000, maka Pak Adi hanya menambah 25.000. Bagaimana hukum transaksi emas tersebut? Al-jawab, ma yajuz. Tidak diperbolehkan sebab ada unsur hutang. Hutang, apa namanya? Hutang. Yang tepat dengan binaasakumullah ialah Pak Adi mengeluarkan kembali uangnya 125.000 untuk transaksi jual beli emas tadi di tempat. Uang diserahkan, barang diterima di tempat. Nggak boleh ada utang. Jual beli emas dengan bayar uang, nggak boleh utang. Kalau utang namanya riba nasiah. Kena riba tim. Sudah, emas diterima sama Pak Adi, uang 125.000 dikasihkan sama Pak Herman. Gitu kan ya. Setelah itu Pak Herman 100.000-nya dibayarkan kepada Pak Adi. Ini Pak Adi, utang saya. Selesai. Tadi paham ya? Mudah insya Allah. Oh, diulangi. Yang diulangi apa ya? Ya sudah. Saya bikin contoh antara saya dengan ente. Saya paham. Saya pinjam sama antum. Akhirnya saya pinjam uang 100.000. Paham ya? 100.000 sudah. Uang ini saya belikan emas. Saya datang ke toko emas, saya beli emas, misalkan 1 gram cincin. Harganya 100.000 rupiah. Emas ini saya jual. Jual kemana? Saya jual kepada antum juga. Nih, saya punya emas cincin ini. Insya Allah, zen ini. Terbaru. 1 gramnya 100.000 rupiah. Ya kok mau begitu? 1 gramnya 125.000 rupiah saya sama antum. Mau beli emas saya ini? Antum bilang, ya sudah. Saya beli emas dalam bentuk cincin tersebut dengan harga 125.000. Pertanyaan Allah tadi itu, saya kan sekarang punya utang sama antum 100.000. Harga emasnya kan 125. Dia bertanya, bagaimana kalau misalkan antum nerima emas tadi itu dan hanya nambahi 25.000. Yang 100 gimana? Sudah utang sama antum, sudah piutang saya sama antum. Paham ya? Paham? Itu enggak boleh. Yang tepat yang tadi itu. Paham ya? Saya jual kepada antum emasnya, antum bayar dengan uang tunai 125.000, enggak boleh utang. Kemudian setelah itu 100.000-nya saya bayarkan sama antum untuk bayar utang saya. Mudah enggak? Nah. Apa hukum mendatangi acara akikah, wajib ataukah sunnah? Menghadiri undangan seorang muslim itu disebutkan oleh para ulama, kalau acaranya walimah, hukumnya wajib. Kalau yang selain acara walimah, hukumnya sunnah. Ketika mereka menjelaskan hadis, wa idza da'aka fajibhu, kalau saudara kamu mengundang kamu maka penuhi panggilan dia, mereka menyebutkan bahwasanya undangan di sini undangan walimah. Sehingga untuk akikah mereka menyebutkan sunnah, disunnahkan untuk menghadiri undangan akikah. Paham ya? Kecuali kalau ada udzur. Udzur itu bisa dari pihak kamu sendiri, kamu yang sakit atau sedang pergian atau apa. Atau udzur dikarenakan pihak tuan rumah. Misalkan di tuan rumah tadi banyak acara-acara kemaksiatannya, akikah kemudian bandnya keluar dan semisalnya. Kalau enggak datang ada udzur, diperbolehkan. Anak saya sering sakit, gampangan sakit. Kemudian istri saya bernazar, kalau anak saya sembuh, dalam artian tidak sakit-sakitan lagi, akan mengadakan tasyakuran. Makan-makan ya. Makan-makan, insya Allah. Yang saya tanyakan, apakah boleh bernazar seperti itu? Dan apakah boleh mengadakan tasyakuran seperti itu? Nazar jenis seperti ini, disebut oleh para ulama dengan sebutan nazar muqabalah. Nazar muqabalah, yakni kayak semacam ada timbal balik. Kalau sembuh, saya berbuat demikian. Ini hukum asalnya ialah makruh. Disebutkan sama Rasulullah SAW, la yakhruju illa min takhil, tidak keluar kecuali dari orang yang takhil. Nah, dia baru mau tasyakuran kalau disembuhkan penyakit anaknya. Ini takhil. Ini muqabalah. Itu hukum asalnya makruh. Tetapi kalau sudah dia ucapkan, maka dia wajib untuk menepatinya. Dengan ayat, memuji orang-orang yang menepati nazarnya mereka. Yufuna bin nazri, wa yakhafuna yawman kana syaruhu mustatira. Yufuna bin nazri. Mereka menunaikan nazar mereka. Sehingga hukumnya itu makruh, tapi menepatinya hukumnya wajib. Itu dengan ketentuan, nazarnya itu nazar ketaatan. Dengan hadis man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Artinya Aisyah muttafaqun alaih. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Sekarang acara yang namanya makan-makan, tasyakuran makan-makan, syukur kepada Allah, perkara ini diperbolehkan. Ya jus. Paham ya? Diperbolehkan sehingga kalau demikian nazarnya Anda, maka diperbolehkan bagi Anda untuk mengadakan tasyakuran tersebut. Yang penting jangan sampai ada unsur maksiatan dalam acara tersebut. Adakan tasyakuran. Dikarenakan Anda wajib untuk menjalankan nazar tersebut. Nazar yang boleh, yang tidak makruh, dan wajib dikerjakan, bukan atas mukabalah, langsung dia mengatakan saya apa namanya wajib atas saya untuk Allah saya berpuasa 3 hari, jangan begitu. Itu dengan tanpa mukabalah, dengan tanpa timbal balik, maka jadi wajib bagi anda berpuasa 3 hari. Itu berpahala. Paham ya? Kalau yang ini, yang dalam gambaran anak tadi itu, hukum asalnya makruh, tapi begitu dilafadkan dan itu unsur ketaatan atau perkara yang mubah, wajib ditunaikan. Anak tetangga mengadakan peringatan ulang tahun kelahirannya, ultah. Kemudian anak saya diundang. Pertanyaannya, bolehkah menghadiri acara tersebut? Dan bolehkah kita hanya memberi hadiah tapi tidak menghadiri acara tersebut? Hadiah dititipkan pada yang lainnya. Al-jawab, yang namanya ultah itu dalam Islam kaono. Ulang tahunnya kaum muslimin itu cuma 2. Idul Fitri, Idul Adha. Id itu ulang tahun. Namanya ulang tahun yang berulang-ulang setiap tahun. Itu namanya ulang tahun. Itu hanya 2. Idul Fitri dan Idul Adha saja. Tidak boleh. Sehingga tidak usah menghadiri. Dan tidak perlu untuk memberikan hadiah kepada dia. Ngasih hadiah di kesempatan yang lain saja. Tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Apa hukum menundukkan badan ketika melewati orang yang sedang duduk di bawah dalam rangka kesopanan menurut orang Jawa biasanya? Apa hukumnya syirik dikarenakan seperti rukuk, sedangkan rukuk hanya kepada Allah semata? Nah, ini termasuk yang dilarang oleh para ulama. Apa namanya? Menundukkan kepala, posisi orang di rukuk. Ada mai? Ini enggak boleh. Hanya boleh dipersembahkan untuk Allah semata. Ada pun dipersembahkan untuk para masyayikh, untuk syekh-syekh, alim ulama, da'i-da'i misalnya, itu tidak boleh. Ada unsur ta'zim, pengagungan, ada unsur tazallul, perendahan diri, penghambaan diri. Tidak boleh. Sehingga, diupayakan jangan demikian. Kecuali kalau misalkan dia sedang duduk, menyalami dia mau tidak mau harus merunduk, ya begitu. Bukan dalam rangka untuk begini. Kan orang Jawa kan kalau salah kan begini. Gitu kan ya. Kalau misalkan sahibak teman ente lagi nyender di sini, duduk dia. Atau datang. Mestinya kan salam. Ya apa ya? Lihat. Mestinya kan tangannya begini. Ada lapas. Ada masalah. Yang kebiasaan mereka, seperti yang diterangkan tadi, betul-betul kebiasaannya orang Jawa. Ada banyak. Tidak apa. Masya Allah, pertanyaannya pedes-pedes, tajam-tajam. Hukum perempuan memakai emas, boleh ataukah haram? Yang dibahas oleh para ulama ialah az-zahabul muhallaq, emas yang melingkar, seperti cincin, ini melingkar, gelang, itu melingkar. Kemudian anting-anting yang melingkar itu, kemudian kalung yang melingkar, kemudian kaki, gelang kaki, itu semuanya melingkar. Apakah diperbolehkan bagi perempuan untuk mengenakan itu? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Ada yang mengatakan diperbolehkan, mereka berhujjah dengan keumuman hadis yang membolehkannya. Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan sebab mereka menguatkan adanya beberapa riwayat yang menunjukkan ke arah sana. Wallahu ta'ala ala bisawab. Makhdalafun fi. Nah, sampai ulama sekarang pun juga ikhtilaf. Kalau Syekhul Albani rahimahullah dalam adab zifafnya, beliau membawakan argumentasi yang cukup banyak untuk menerangkan larangan menggunakan emas yang melingkar. Sementara para ulama yang lainnya, ulama Saudia dan juga para ulama Yaman, mereka menyatakan diperbolehkan menggunakan emas walaupun melingkar. Khilaf ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau anda meyakini yang benar yang mengatakan larangan, ya jangan dipakai. Kalau misalkan anda meyakini yang kuat ialah yang membolehkan, ya silahkan. Nah, kan? Oh, tanggal 12 lebih sudah. Lebih dua. Piye? Masih 3 on lagi nih, pertanyaannya. Hah? Piye? Teruskan lagi, enggak apa ya? Gampang-gampang ya. Bolehkah kita tetap mengamalkan sunnah Rasul SAW seperti jenggot, celana di atas mata kaki, tapi dilarang oleh orang tua, karena kalau tetap diamalkan mereka akan memboikot, tidak akan berkenan kepada kita. Pelihara jenggot hukumnya wajib. Kemudian pakaian di atas mata kaki juga hukumnya wajib. Yang sunnah itu yang setengah petis. Dalam karya seperti ini, jawabannya ialah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Dan bila kedua orang tua kamu itu memaksa kamu untuk berbuat kesyirikan dalam karya kamu enggak punya ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati. Namun pergauli mereka, temani mereka dalam urusan dunia dengan cara yang baik. Ini tidak hanya untuk kesyirikan, tapi dalam semua perkara-perkara melanggar syariat. Kalau orang tua kita memaksa kita untuk berbuat kemaksiatan atau melarang kita dari semua perkara yang wajib, kita tidak boleh mentaati. Tidak boleh mentaati. Namun tetap kita harus berupaya muamalah, menemani orang tua dengan cara yang baik, memiliki akhlak yang mulia, santun yang baik, diterangkan dengan cara yang bagus, dengan cara yang lembut. Kenapa kau menggunakan jenggot? Kenapa kemudian ini itu? Diterangkan dengan cara yang bagus. Insyaallah lambat laun orang tua tersebut akan bisa memahami keadaan Anda. Tapi kalau andanya langsung keras, kaku, kasar, ya, mental, dengan cara yang bagus. Insyaallah dengan jalannya waktu mereka akan bisa memahami. Paling tidak membiarkan Anda berbuat demikian. Bisa dipahami insyaallah. Tetap perkaranya wajib. Bolehkah kita salat subuh berjamaah dengan beberapa ikhwah sendiri di masjid kaum muslimin yang sudah selesai jamaah karena yang tadi belum masuk waktu subuhnya? Kalau Anda meyakini belum masuk waktu subuhnya, sampai selesainya salat belum masuk waktu subuhnya. Ingat, sampai selesai waktu salat. Kalau azan belum subuh, tadi qomat sudah masuk, ya ikut sama mereka. Paham ya? Nah, kemudian dipukul rata. Artinya, kalau Anda meyakini azan dikumandangkan belum masuk waktunya, sampai mereka selesai sholat belum juga masuk waktu subuhnya kisun, maka di sini Anda harus memilih cara-cara yang lebih tepat yang tidak menimbulkan kemarahan besar di kalangan masyarakat. Sekarang kalau misalkan Anda sholat berjamaah dengan beberapa ikhwah sendiri di situ, tidak mengapa dalam azan tidak menimbulkan mafsadah yang besar di tengah-tengah masyarakat, kerjakan ada aula. Tapi kalau menimbulkan mafsadat, maka dengan cara yang lain. Dengan cara Anda berjamaah di rumah. Kalau berjamaah di rumah, Anda kemudian dicurigai. Misalkan secara pengalaman, maka dicurigai sama banyak orang. Maka caranya Anda sholat bersama dengan mereka, subuh itu. Anda meniatkan sunnah. Niatkan nafilah. Kemudian Anda sholat kembali setelah itu dengan niat wajib. Sehingga diupayakan dengan upaya yang demikian ini. Sebab kebanyakan kaum muslimin sekarang itu awam. Awam nas itu perlu dikasih ilmu terlebih dahulu sebelum Anda bertindak dengan tegas. Itu kalau Anda yakin belum masuk waktunya. Kalau hanya sekedar praduga saja, jangan dianggap. Jamaah dengan mereka kaum muslimin di masjid-masjidnya mereka. Yang terakhir. Apakah firqah Haddadiyah itu? Apa manhaj pokok firqah ini sehingga kita bisa berhati-hati daripadanya? Al-Haddadiyah ini semalan baru kemarin. Semalan baru pengikut seseorang yang bernama Abu Abdullah Mahmud Al-Haddad Al-Musri wa Masih. Masih makasih yang balik dulu ya. Al-Musri. Prinsip dasarnya orang ini ialah memiliki sikap keras kepada sahabul ahwa'i wal bid'ah yang kebablasan. Sampai pada tingkat siapa saja yang ada padanya sebuah pemikiran bid'ah, langsung dihabisi sama mereka. Tidak peduli apakah itu alim besar ataukah yang kecil. Tidak peduli apakah dikarenakan ijtihad, kesalahan, kelupaan, kelalaian, atau karena kesengajaan. Sikat sama-sama mereka. Sehingga saya pada tegak mereka, membakar buku-bukunya para ulama yang mereka tuduh memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah. Memang ada pada mereka bid'ahan. Tapi karena ijtihadnya mereka. Mereka membakar Fathul Bari, Kajal Hakim. Mereka membakar Shalah Sahih Muslim, Kajal Imam Nawawi. Mereka membakar kitab-kitabnya Al-Baihaqi. Akan membakar kitabnya Imam Tirmidzi. Ila akhir. Ini mereka. Jadi mereka ini sesungguhnya ekstrim kiri berseberangan dengan Sururiyah. Kalau Sururiyah di antara prinsip mereka ialah memayungi, memuji dan membela ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan prinsip insaf, adil dan prinsip muwazanahnya. Ini Sururiyah. Jadi tokoh-tokoh bid'ah kayak Said Qutb, Hasan Banna dan yang lainnya itu, mereka payungi dengan prinsip insaf. Mereka payungi dengan prinsip muwazanahnya mereka. Tapi kalau ada denda, guetno kabeh, basmi semua, sampai yang gak layak basmi, guetno sama mereka. Ada taraf wa zaka taraf wa khairul umuri awsatuha, yang paling tepat yang tengah-tengah. La hada wa la hada. Ini prinsip hadadiyah, sehingga mereka lebih banyak menjurus kepada tindakan anarkis dan mereka lebih banyak mendekati prinsipnya khawarij. Saya hampir masuk pada pembahasan takfir, tapi belum sampai. Hadadiyah sebagiannya, dan masih banyak lagi beberapa prinsip-prinsip yang lainnya itu disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam sebuah fakultas sendiri tentang masalah hadadiyah, beberapa lembar begitu, ketika beliau membantah Abul Hasan al-Misri ketika menuduh para ulama ahli sunnah sebagai hadadiyun. Beliau sebutkan perincian-perinciannya, di antaranya itu. Kemudian yang beliau sebutkan juga yang paling penting ialah mereka merendahkan para ulama, melecehkan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Muhim, segala sesuatu yang bertentangan dengan kitab wa sunnah dihindari dengan sejauh-jauhnya dengan berusaha untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dengan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafina huna insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.